Dosa hamba, ampuni segala dosa-dosa kedua orang tua hamba. Layakkan hamba di atas surga-Mu. Jauhkan hamba dari neraka-Mu, ya Tuhan. Aku menjerit

kemanusiaan sampai hati berbuat kejam. Kisah terjadi di zaman ini, ayah kejam karena ibu tiri.

kasihi aku karena Allah, miliki aku karena Allah. Bukan langit, bukan bumi, bukan bulan matahari, kau jadikan saksi cinta hanya Allah Sang Maha Cinta. Ku ingin menjadi syurga. wane cancut tumandang ngaleng kowis dadi awu kopong gede jroning pro hatimu bagai batu, tak menaruh iba padaku dan menanggung rindu meninggalkanku. Kau datang tanpa oh Tuhan. hanya manusia yang tak lepas dari salah dan dosa. Maka ampunilah segala dosa-dosa hamba, dosa kedua orang tua hamba. Layakkan hamba di atas surga Putri yang siksa, disiksa ia sampai menemui ajalnya. Jadi di zaman ini ayah kejam karena ibu tiri. Thank you. sisimu lagi. Bukan ku jatuh hati selain dirimu. Ayah ibumu tak merestui kita. Bila diriku mendampingi hidupmu, oh Zainab, lama semakin lama hatimu berubah. Tak lagi ku rasa kasih sayang darimu. jiwa betapa hancurnya jiwa melihat kasih bercinta nyata di depan mata bagai disayat-sayat sakit. Cinta nyata Jadikan menampar pipiku hingga terlihat bekas tanganmu. Kau tuduhku yang bukan-bukan, cemburu tanpa alasan. Mengapa kau jatuhkan tangan sedang kita belum bertunangan? Kalau memang ku bersalah, mati pun aku rela. Mengapa kau tampar pipiku? Thank you. berangkatlah saya, hati-hati di jalan. Doaku sertakan, mohon kepada Tuhan, semoga tiada arah melintang, macam-macam godaannya syaitan. Restu cinta Putri Balikpapan. Wow. Thank you. padamu.